Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Iku balik kula niku anggere ngaji kok disuguhi pokari lho ana mangkel kula. Niku minuman suudon. Rumangsane kiai niku kurang cairan. Dadi pokari niku lak rumangsane kiai niku kurang cairan. Mula disuguh pokari. Nek disuguh larutan penyegare rumangsane kiai niku panas dalam. Mboten nawati sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh yang kita ta'zimi, kita hormati, Bapak Bupati yang kita hormati, sedaya jajaran, para hadirin wal hadirat, Kang Winulya, kanca-kanca Pagar Nusa, para rawuh Kang Winulya, bunti tumpeng jare mau eneng tumpeng gore ne. Monggo. Nggih. Tak ngendel niki ta. Eneng tumpenge lho. Nggih, Bun. Nah, eneng ingkunge. Dados kita panjenengan sedaya dalu niki niki memperingati Isra Mi'raj. Iki sone aja dibengung-bengungno to, Kang. Niki memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki peristiwa teng agami Islam sing paling angel diterima akal. Mula kula suwun aja ambekane. Sing anteng, sing tenang. Tarik nafas mau diatur. Soale niki barang paling muskil. Niki barang paling angel. Nek peringatan Maulid Nabi jelasno niki gampang, wong Nabi niku lahir bayine ana. Ibuke ana. Ya sing jelas niku dukun bayine nggih enten. Peringatan Hijriyah niku jelasno niki gampang, wong barange ana. Sing nuntun unta enten namine Sayyidina Abu Bakar. Sing nyambut sampean iki dolanan son iki mau. Wis ta, ora krungu ya ora apa-apa. Aja dibanter-banterno. Wara kula niku wis entek. Soale wau mantun keng Kabupaten Magelang acarane bupati terus teng Akmil. Dadi niki wis koretane mriki. Niki mangke jam setunggal wis teng Saradan lho coba. Sesuk-esuk Mojokerto, bar dhuwur tesih Mojokerto, dalu Surabaya loro, sisuke langsung Bekasi 6 sedina. Wis suarane wis ngeten iki. Dadi niki peringatan sing paling angel, barange lho ora ana. Hijriyah niku barange nggih mboten, barange enten sing nuntun unta enten. Tapi Isra Mi'raj niki ora ana seksine, ora ana barange. Dikancani buruk iki sing ngerti terminale buruk ning ndi rene. Nggih mboten. kancani malaikat Jibril dugi sakniki ya ora ana sing petuk malaikat Jibril dadi ya ora iso takon. Mila sing anteng. Sebab Isra Mi'raj niki rahasianipun Allah kali Rasulullah. Mila monggo ngaji sak ayat mawon sik mboten kliru. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wis pokoke diniati ngaji Quran sak ayat niku. Kersane panjenengan ngantuk, ngantuke wong ngaji Quran. Lamun kok lungguh kebelet ngising niku termasuk kebelet ngisinge wong ngaji Quran. Ngiler-ngilere wong ngaji Quran. Bocah cilik engkene ana sing lungguh nyungsep ngono ya nyungsepe wong ngaji Quran. Niku nggih. Iki pokok. Subhanalladzi maha suci Allah asra kang nglakokake sapa Allah bi abdi kelawan kawulane Allah minal Masjidil Haram saka Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cara ulama tafsir. Kita ada pertanyaan. Napa Isra Mi'raj niku kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal dolopo ngoten. Nggih ta. Kok mboten minal Masjidil Haram ilal Borobudur utawa ilal Mesir ngoten. Kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ana apa to? Perkara apa? Antarane Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Antarane Masjidil Haram iki ana Ka'bah. Masjidil Aqsa teng Filistin iki ana apa? Ora ketok. Tapi wonten perkara sing ora umum agenge. Napa? Tarunge dua kekuatan besar. Dudu enten kekuatan kalih niki tarung di situ. Napa? Perebutan simbol penyembah Gusti Allah. Sing teng Mekah lahir Nabi Muhammad ya nyembah Gusti Allah. Sing teng Filistin simbol Masjidil Aqsa ya nyembah Gusti Allah. Duh. Sebab napa? Teng Filistin niku dinggoni wong-wong sing nyembah Gusti Allah. Teng mriku panggenanipun Bani Israil. Bani Israil iku sapa? Bani Israil itu anak putune Nabi Israil. Nabi Israil itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putrane Nabi Ibrahim. Lah sing teng Mekah niku ana sapa? Ning Nabi Muhammad. Iki turunane sapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ya anake sapa? Nabi Ibrahim. Lah kok iso ana perkara niki dua jalur sebab Nabi Ibrahim niku ndek bojo loro. Sing siji naminipun Sarah nglairaken Ishak, sing siji Hajar nglairaken Ismail. Loro-lorone dadi nabi. Tapi wektu loro-lorone dadi nabi, umat Nabi Ibrahim luwih seneng melu Nabi Ishak, sebab Nabi Ishak itu anak nabi juga anak ratu. Sementara Nabi Ismail itu anak nabi karo babu. Loh iki lho. Iki sing nek ora diurai teng mriki kita tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Mula kadang nek ngaji Isra Mi'raj nek ora pas. Apa dibualeni ping 50 buntet niku. Kita itu tidak paham apa to sakjane Isra Mi'raj. Karena ini peristiwa paling muskil. Lah Nabi Ibrahim niki sapa? Lho kan wonten niku. Kok dadi Abul Anbiya wal Mursalin? Nabi Ibrahim niki jasane mboten umum agenge. Soale Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku sapa? Nabi Adam niku menungso sing pertama medhun teng alam donya. Nabi Adam niku medhun ing langit kene lho. Dadi kita niki penduduk langit. Kita ini alien sebenarnya di sini ini. Sing asli mriki niku ya bangsa wedhus, kucing, kadal, celeng niku asli mriki. Manusia bukan. Manungsa niku penduduk langit mila mangke balik teng langit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula jare wong Jawa, urip aja lali sangkan paraning dumat. Dumadi wong mulih sesuk niku. Lah mila begitu Nabi Adam medhun niku lak kuwatir ora iso mulih. Mila terus panggonane medhun kawitan ditengeri damel ketanda kei watu. Lah watu niki suwe-suwe dadi kathah tumpukan gedhe diabadikan kali Allah dipun sebat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakah. Jadi ini jadi Ka'bah ini tenger, katanya tugu. Jadi Gusti Allah ya seneng gaya tugu ya asli tengono. Jadi mulai sampai neng gaya tugu kok cewas, saya ngulang Gusti Allah. Begitu tugu niku dadi Nabi Ibrahim niki, Nabi Adam niki, kelingan nek mriki niki digongkon dadi khalifah. Syarat dadi khalifah iki lah ya kudu manak. Lah arep manak lah nek ra ono bojone lah ya kepripun? Mula bojone sing teng langit diundang teng ndo. Ya dipados ini ku baru tahun ke-200 kepethuk Siti Hawa. Siti Hawa dibengoki Hawa Mas Adam ketemu. Ternyata Siti Hawa niku pun nglesot ning dhuwur gunung ngeten niki. Nabi Adam melayu munggah Siti Hawa nguber medhun diseneni Hawa aja mudhun ning dhuwur kono wae. Aku kangen Mas, iya aku ngerti tapi sampean aja mudhun ya. Ngene sampean mudhun diconto anak putune dhewe sesuk. Ana wong wedok kok nguber wong lanang, ucun ndur kono wae. Nabi Adam munggah niku terus dirangkul pelukan pertama di muka bumi kei tenger kali Gusti Allah naminipun Jabal Rahmah. I tenger ngoten lho nggih. Terus bareng ngoten niku anak mana anak beranak pinak, anak menungso niku dadi kathah geragase gak ora umum. Yuk panganane entek. Terus pindah pin, pindah ono sing netep neng Arab, ono sing pindah Eropa, ono sing pindah Afrika, ono sing pindah Cina, ono sing pindah Indonesia lah. Begitu pindah rupane salin, sing pindah tetep teng Arab tetep ayu ganteng, sing pindah Eropa dadi gede dhuwur rambut ya abang, sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng, sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit si. Sipit sing pindah Indonesia dadi elek-elek pesek-pesek rembes rembes ini lah begitu dadi pisah-pisah menungso niku padu bareng padu ra iso dirukunno akhire kabeh iso rukun napa eling nek anak putune Nabi ya Adam bareng kelingan anak putune Nabi Adam do takon ya ya adik ini anak putune Nabi Adam Mbah Adam yo omahe nendi. Ora ana sing rawunan ilang sedaya. Mila akhire Nabi Ibrahim mlaku goleki jejake Nabi Adam kepanggih di sebuah lembah pun runtuh. Mula ditata malih lembah niku naminipun Bakkah. Ditata malih. Akhire terus begitu bar ditata malih Nabi Ibrahim wani ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram." Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah pun kula pun panggih tak titipno anak kula teng padang tang-tang sing raine ngopo-opo pun mangparingi atine bajek gelem sholat disenengi wong tur entuk rezeki woh-wohan supaya iso syukur. Lampun akhirnya Nabi Ibrahim dadi panutane wong donya. Mula Nabi Ibrahim jenenge kathah eneng Brahma, eneng Abraham, eneng Ibrahim. Maka simbolnya Nabi Ibrahim dipakai wong sak donya. Tiang India ngangge sami-sami watu tengahe bolong, mriko Ka'bah tiang India jenenge setu setupa. Tiang teng Arab naminipun Jabal Rahmah, dugi India dikasih nama Linggayo, Linggayoni. Lha mula simbol agama niku mirip-mirip. Mriko Zamzam teng India Gangga Yamu Yamuna perjalanan suci podo-podo kain selempange mriki warnane putih mriko warnane kuning nek rampung urusane podo rambute mriko digundul mriki tahalul nek sujute suwe podo irenge batuke mriki loro mriko wolu lho ada kesamaan-kesamaan. Lo aja pisah-pisah nalo-alo agamane wong ya. No, lah saking Nabi Ibrahim iki lahir nabi-nabi. Siji Ismail, siji Ishak. Lah sing Ishak duwe anak Yakub utawa Israil di anak rolas jenenge Bani Israil. Lah Bani Israil manggone teng pundi? Teng Palestina. Lahir Nabi Musa hebat duwe kitab Taurat. Kita duwe umat jenenge Yahudi. Lah Taurat kali Yahudi sampai saat niki getese kuat. Nggih tarikahipun dikenal kanthi nami tarikah Kabbala. Mursyid-mursyidipun teng donya getese kathah enten Ben Gurion, Isra Mi'raj, Isra Harel sing bangun Israil, enten mursyidipun naminipun mau sedayan gawe musad. Eneng mursyid tarikah Kabbala ingkang nami Inguswan dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Sebab tahu gawa waluh isi bledek teng mriko. Dibuka tahun 76, tutup tahun 96, didamelke divisi namine Star Wars. Dan lah saniki pensiun damel sekolahan Brotherhood of Snake teng Amerika mriko. Sekolah sulap dan sihir murid sing paling pinter namine David Copperfield. Lho iki agamane Yahudi. Lah tarekat Kabbalah niku memang tarekat Yahudi yang paling kuat. Saniki duwe pengikut anyar jenenge Lionel Messi termasuk pemain sepak bola niku. Kuatnya luar biasa niki. Lah teng Filistin lahir Nabi Maleh naminipun sinten? Daud duwe kitab Taurat, duwe kitab Zabur. Pengikuti sampai saat ini kita sekata jenengane posoda Daud. Saking ngriku lahir malih nabi gede, nabi kuat namine pun Sulaiman. Nabi Sulaiman niki iso omong kali manuk, iso omong kali semut, bahkan karuntut iso omong. Mulai nek ribut iki entute sapa iki ngentut ngoten niku. Neneng Nabi Sulaiman entute diundang kene to trene. Tuti sapa kowe? Entute muafik. Ngono rampung wis mboten ning ribut. Lah punya pengikut yang sangat kuat bahkan sampai hari ini naminipun kesatria Templar. Dibandi Palestina lahir juga nabi yang sangat hebat teng Baitul Laham naminipun Isa alaihis salam, pinaringan kitab naminipun Injil, gada umat naminipun Nasrani punya simbol besar teng Vatikan. Nggih, jenenge pemimpine namine Paus, punya struktur kerajaan jenenge kardinal. Tekan mriki duwe mesduwe tempat ibadah jenengane gereja, duwe simbol salib, duwe imam jenengane Romo kali pendeta. Lah ini enggak bisa dianggap sembrono. Terus ngerti-ngerti kekuatan segede niki dilawan tukul Nabi Anyar saking maka adik muni aku iki penerusé Nabi Ibrahim. Iya pekara wong delopo dadi raja karepmu, aku dadi raja monggo ning aja ngaku penerusé Hamengkubuwana ke-9. Dadi pekara wong Hamengkubuwana 10.000 urip, aku dadi raja terusane Mangkunegara ya. Dadi pekara wong Mangkunegara duwe penerus teng Solo. Nabi Muhammad mondo. Lha niku mila akhir terjadi sengketa yang sangat keras terkait simbol-simbol kenabian. Lha niku. Dan ini kudu diklirno karena ini konflik anak putu. Terserah apa alasannya Allah, kula mboten ngerti kenapa kemudian simbol sebesar itu ditangekno simbol sing luweh tuwa. Karena ini simbol Ka'bah, ini ki simbol Ibrahim, simbol Adam alaihis salam. Bareng ditangekno lah niki ngamuk. Lah ngamuk ini ku mboten nenteng. Karena ngamuk bersifat pengetahuan dan bersifat intelektual. Nek ngamuke wong kures nabi dadi nabi nggih gampang paling mek ngamuk. Wong ngamuk iki paling gampang nek ngamuk ning pendopo depi Satpol PP lah rampung. Nah, ngamuke wong Quraisy niku di depi Abu Thalib ngono wis beres ora masalah. Apa meneh nek arep ngamuk nemen ngono wong malaikat Jibril siap sedia meng Nabi Mo. Endi umatmu sing ndablek tak patenane wong ngono Nabi. Apa malaikat Jibril bendina iki muni ngono. Tapi Nabi Mo cetho. Lho tapi aku iki wis ora kuat delok sampean di karyoyo karo umatmu wong ngono. Aku iki malaikat asli KW1. Aku nuntun ngewangi Nabi gitu biye nang rumate ngeyel tak tawani biye umatmu tak pateni patenono umat Nabi Nuh sewengi tak pateni entek lelet umat Nabi Ibrahim tak culke lamuk sak kerdus mati endi umatmu sing ngeyel aku duwe gunung Uhud gunung Nur aja toh hutan pateni nek mbok pateni laku dakwah nang sapa nang wedhus wis ben tak uruse wae urusan menungso dan iki bedane Nabi Muhammad. Dari ku, nek urusan ekonomi, wong kures ngamuk gara-gara ekonomi terganggu, budak melu kanjeng, Nabi pekerjanya hilang, ngono tok. Tapi ngadepi ekonomi ini wong kures gampang, wong Nabi niku garwane Siti Khadijah niku konglomerat terkaya di tanah Arab, penguasa 2/3 kekayaan Makkah, itu Siti Khadijah. Maka ndak ada masalah. Tapi sing paling abot niki lak perang masalah. Masa lalu antara Trah Ishak kali Trah Ismail ini tawur. Dan pertanyaannya abot mat. Nek kowe dadi nabi, aku pengen takok. Kowe ngerti ora ceritane nabi biyen? Ya nabi kan gak iso maca, gak iso nulis, ora ngerti. Ya ora ngerti. Hae ora ngerti wong aku dadi nabi. Mila terus karo Gusti Allah diparingi ceritane wong biyen kok sithik angger ditakoni ceritane wong biyen. Takoke critani ngene mlo Quran rong pertelon isine cerita wong biyen niki ra iso dikarang iki lho kok suwe-suwe Yahudi Nasrani le takok iki gemblung malah karena mempertanyakan status simbolnya Nabi Muhammad nek kowe pancen penerusin Nabi Ibrahim aku takok Mbak Ibrahim biyen bangun Ka'bah iki peletakan batu pertamane sebelah endi nah ya ribuan tahun sapa sing iso jawab peletakan batu pertama niku. Mbah Mahel sebelah ndi? Mbah Hajar oleh melayu-melayu golek banyu iku ndi? Jenenge panggonan melayu rono rene. Oleh mbalangi setan niku nang ndi? Nabi Muhammad wis ora iso wis angel iki jawabane piye ora iso dikarang. Sementara Nabi Muhammad ora iso goro. Ora iso dikarang. Lha mila aku ora iso dikarang takok terus akhirnya Nabi Muhammad sumpek piye? Wis bojone mati ditinggal apa Siti Khadijah Pak Lek mati iki pertanyaan semakin keras mula terus Nabi di Isra Mi'raj ke mula tutupan ayat niku napa innahu huwas sami'ul basir aku sing dat sing krungu apa krungu pertanyaan-pertanyaan berat yang merupakan kegelisahane kanjeng Nabi basirun minangka weruh keluh kesahe Nabi ditinggal Siti Khadijah tadi sami'un dat kang krungu pertanyaan yang bersifat berat niku. Mula terus linuriyahu min ahya tina ben wis nang rampung. Begitu diungkano langit petuk dengan pelaku mbah apa? Ini ku lho Bani Israil takok peletakan batu pertama panjenengan teng pundi? Ngono ae takok kandhane ning sebelah kono ki ya. Engko nek medhun teng rono kuwi jenengane makom Ibrahim lah Mbah Mail sebelah pun tiba ane Mbahmu Mail sebelah kono iku engko nek medhun teng rono jenenge Khidir Ismail lah nek Mbahmu Khawat Mbahmu Hajar ning Mbah Hajar teng pun tiba Mbahmu Hajar pentol kono karo pentol kono ke lho engko teng rono nek medhun jenenge Sofa Marwa lah jenengan le mbalangi setan pun tiba siji loro telu engko nek medhun teng rono kabeh terus anak putumu sak umatmu ajak napak tilas rono cek ora lali asal usul usule lah Ka'bah niku ngene sapa to Mbah asline dudu tek ku Mbah Muadzam lho sing duwe wong ning kono takoko dhewe akhire moro Mbah niku iku tengerku kawitan aku mudhun aku kuwatir kliru tak tengeri terus disebut inna awwala baitin niku nah nek Jabal Rahman niku napa Mbah nah Jabal Rahman iku salah ana ae takokmu napa to Mbah iku tuku I love you ku karo Mbah Muhawwa. Ya kabeh menungsa ya teko kono mulo ben menungsa iki ora lali sangkan paraning dumati te. Sok tili ana ya kabeh ben kono ya ora ribut, nek kono arep bertahan ning Baitul Maqdis ya ben, tapi nek anak umatmu aja lali asal usul kabeh iki saka kene ya. Mula sesuk tili ana, mila begitu medun Nabi Muhammad kongkon napak tilas namine ibadah haji. Ya. Betapa Allah ini ngurutke asal usule menung. Lah mula begitu Nabi medun ya nyantai terusan. Endi Mat? Angkono iku makam Ibrahim. Mbah Ibrahim kok ngono. Lah Mbah Mael ndi? Mbah Mael belah kono kelo Kang, Kang kuwi lho mau jeris Ismail. Mbah Hajar ndi? Lah Mbah Hajar kono iku sampeyan pengen apa tilas kono iku lho sofa iku Marwah. Mbah Langi setan ndi? Ada ngono kuwi. Iku lah iki teke sapa? Teke Mbah Adam biyen. Lah iku apa? Lah iku teke Mbah Adam karo Mbah Hawa. Pokoke sampean aja ribut ya. Iki arep tak napak tilasi kabeh sak umatku. Aku didhawuhi Allah kongkon ibadah haji rampung sing ngoten iki. Jadi begitu sejarah masa lalu itu didudukkan, sapa sing arep bantah? Siapa yang mau bantah? Wong barange cetha asal usul usule. Mila begitu Nabi ngoten ya enak. Oh tinggalane Mbah Ibrahim, nggih pun Mbah, wong jenengan ninggali kula, kula anak putu panjenengan nggih tak rawati Ka'bah, mula setahun pisan diubah. Ngene di pas bulan Muharram kan diubah antara 10 sampai 15 ganti tutup. Lah sing bangun kabeh niki Mbah Ibrahim, mula akhire para sesepuh niki wong Mbah Ibrahim Nabi Muhammad ya kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim donga no wis sedina ming 5. Nah begitu Nabi Ibrahim ngerti oh ternyata kono iku ya dulur kabeh ning saking Bani Ishaq, ning ora gelem melu sing melu ayo, sing ra melu karek telu, Bani Kunai kok Bani Nadir Bani Qurayza, mula akhire oh ora gelem melu ya wis didongake, mula kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu indahnya wong iki nek ngerti masa lalu ya enak ora ribut. Akhirnya ya wis Yahudi Nasrani sing nang kono ya didongake wong iku Ali Ibrahim. Lha mula kiai-kiai sepuh ndi ta ana sing ribut? Wong ngerti kedudukane. Nek antarane Yahudi Islam kali Nasrani iki wis dirampungke kali Gusti Allah urusan kiblat. Nek kiblat ora bakal ketemu wis ta. Tapi nek urusan donya liyane antarane Yahudi Islam karo Nasrani mesti petuk urusan donya. Mula aja gedeng-gedeng teman-teman karo wong-wong isih doyan wae. Mula Islam ulangi dongakno, wong kuwi ya petuk nek lunga haji, wong Islam mesti petuk karo wong Yahudi. Urusan apa? Urusan numpak pesawat. Mesti petuk wong sing nggih pesawat iki wong Yahudi. Nah wong Islam kon nggih pesawat rung dadi, wong Pak Habibie kon nggih pesawat jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko ora dadi. Karo wong Nasrani sampean ya petuk urusan wedak, soalnya wong Nasrani sing teng Prancis pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Lah sampean wedak ndol apa wis ora doyan wong beras dideplok blontheng kabeh. Ini duduk selehe wis ketemu, mulo sampean niku dadi wong sing tenang aja dihancurkan. Mulo kiai-kiai sepuh ndi ana perang ning Filistin ngono sampai kaya sing liyane. Sampai demo sampai apa kiai sepuh guyu tak ya kono are demo ya demo aku tak mimpin sembahyang wae lho. Sebab napa? Memang Filistin ini milik tiga agama ya teke Islam ya teke Yahudi ya teke Nasrani. Ini wong iki tinggalane Nabi Ibrahim saka Nabi Ishak. Lha ya wis biasa nek anak turun gelut angger ana wong kok padu mesti royokan sawah. Iki mesti dulur. Wis ning diae wis to ngandel kula. Angger nuwung kok padu royokan sawah iki mesti dulur, royokan pekarangan mesti dulur. Ha nek royokan galengan nah iku baru karo tangga. Lha nek mulo kandhang niku, mulo Gus Dur niku waktu dadi presiden kula kancani iku. Nang Israel ya ngopo nggih wong Israel iki ya wis dipisah ukhuwah Islamiyah wis pisah wong kono Yahudi awak dhewe Islam. Ukhuwah Watania wis pisah kono iki Israel awak dhewe Indonesia, tapi ukhuwah Basyariyah padha menungso mesti saling berkenal berkenan saling sedulur, mulai ya bekerja sama ngono lho. Tapi liyane kan ora ngerti, bengok-bengok ae. Karena selalu berpegangan walan tardo angkal yahudu walan nasoro, lali karo lakum dinukum wali ya din. Lah napa wong Islam niku kok lali lakum dinukum, kok senengane iki walan tardo ae. Soale kadang wong Islam iki rada geblek. Napa sebabe? Lah anger ngaji agamane wong liya, iku ora tau teko ngaji kitabe wong liya. Ning sing di ngaji niku napa? Wong sing melu wis Islam, anger ana wong mlebu Islam kongkon pidhato. Akhire isane meng alo-alo agama sing sadurung. Durunge coba sampean delok. Lah sementara wong-wong mlebu Islam anyaran iki rata-rata teng agama sadurunge niku kiai ya ora. Nah kok kiai ini sing agama sadurunge ono luwung kon crita. Lah kadange wong tunggu gerdu pindah Islam kongkon dongeng neng pidhato. Akhirnya kita mendapatkan gambaran tentang agama orang teko wong bento-bento ngoten niku. Coba nek sing mlebu Islam niku kardinal ngono. Terus kongkon crita ya lengkap lah dhek kadang wong apa kon crita. Mula wong santri aja nyeluk wong model ngoten niku, sampean tambah ruwet. Soale wong ngoten niku biasane persis kaya wong bar pegatan. Nek wong bar pegatan niku sing eling eleke bojo, bojone critane elek ora ono sing apik. Ndung ngeten iki lho, mula lah dhek niku bisa ketemu. Lah saiki ning Palestina sing menang sapa? Sing menang Yahudi. Sebab Yahudi ini pinter, biyen zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi sing menang Islam, sebab Islame pinter lah. Saiki Islame mundur. Yahudi Nasrani wis mikir rembulan perang bintang, sing kene malah ribut katok cingkrang. Lho ya kon menang piye to, Dul? Ono wis berbicara tentang perang biologi, kene malah balik ngombe uyuwe unta kan kepiye. Sana perempuannya sangat maju berpikir ke depan, sing kene malah rata-rata sing wedoke saiki malah ditutupi, ra entuk ndelok TV, ra entuk ngrungokno radio, ra entuk bertemu, ra entuk ndelok bal-balan. Akhire ya mundur. Wong wedok niku cakake negara. Lho karek enteni jenenge Islame wis ora ribut jenggot, ora ribut kathok, mungkin ya wis pinter ya ndek mikir rembulan. Lah wong saiki perlu tumpeng wedi kok wong saiki. Lho perlu niki niku lho wis wedine ra umum sampe mluwayu musyrik, musyrik, musyrik ngono. Lho wong iki ya mengingkung tok ngene lho karo tumpeng. Perlu kuburan oleh mlayu musyrik, perlu wong selawatan wedi, perlu dijak salaman bar salat tae mlayu dengan alasan bid'ah. Kita ini kan dadi mundur luar biasa. Lemulo enak begitu Nabi Muhammad ngerti umatnya ayo napa tilas masa lalu cak delok. Tapi awak dhewe senajan haji iki onone ning Makkah Madinah, awak dhewe tetep teng senajan syarat rukune iki wajib rukune iki teng Makkah, awak dhewe tetep ning Madinah, sebab teng Madinah ana sing duduhke dateng Makkah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha wong nek ngerti ngeten iki lha ora ribet to kaya wong saiki. Dadi akhire clear sudah. Kiblatmu Masjidil Aqsa, kiblatku Ka'bah. Sesuk sing menang sapa? Ya urusan sesuk. Akhire Nabi terus membangun sebuah sistem masyarakat. Lebar niku terus dibeto gitu, medal teng Arab Islam niku. Sing beto mboten Nabi piyambak, sing beto niku Sayyidina Ali. Islam dibeto medal teng Persia, petuk wong sing nyembah geni, petuk wong nyembah geni jenenge wong Majusi. Sayyidina Ali ora kok misah-misuh haram musyrik ngono ya ora, hidup bersama. Sampai akhirnya Raja Rustum, Raja Majusi niku kesengsem kali Sayyidina Ali pengen mek mantu anake Sayyidina Ali. Lho coba wong Majusi mek mantu putune Nabi, berarti kan wong Sayyidina Ali garwane Siti Fatimah. Lho ngono ya ora kok ditolak, aja kowe kafir, ora diterima. Diterima entuk Sayyidina Husain coba. Tapi karena Sayyidina Husain saking alime, saking pintere, akhirnya anake Raja Rustum niki mlebu Islam sak bapakne. Begitu mlebu Islam, tiang Persia niki wong nyembah geni, begitu melu Islam ora nyembah geni. Lah geni ini wong Persia niku biasane digeleh bangunan dhuwur gede terus diukir namine mana Manara. Begitu mlebu Islam, geni ini diguang, manara ini digeleh ngarep mas masjid. Lah akhirnya anggere wong delok iki masjid ana manarane kok apik. Akhirnya kabeh pengen bangun mana manara. Nah sampai delok apa jenenge menara. Lah ini peradaban bukan peradaban Islam itu ngene yang maju majusi. Terus akhirnya wonten konflik antarane Sayyidina Ali kali Muawiyah. Sayyidina Ali wangsul terbunuh teng Madinah. Sayyidina Husain wangsul terbunuh teng Madinah. Wah, akhirnya tiang Persia ngamuk gedinge karo Yazid ora umum soalnya bendorone dipateni. Mula ora ana teng Persia utawa Iran niku, Irak niku, apa teng Iran niku jeneng Yazid ora ana. Nah, niku pengikuti sampai saniki jenenge Syiah. Lah saniki kata waspada Syiah di Indonesia, ora mlebu Syiah orang Indonesia. Sejarahnya beda karena Sayyidina Ali niki besane raja Persia. Dadi wong Persia, wong Iran seneng Sayyidina Ali karena besane raja rajane. Nah, mulane hati-hati waspada Syiah. Lagu Syiah sekarang ada lagu Ummi punyanya Haddad Alwi. Halah lagu ngono kok mbok pikir aku. Oh ning Indonesia sing luwih nemen niku ana kok nek misale lagu agar lagu apa-apa kok Syiah. Indonesia ada yang lebih parah lagunya, aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah lho ngopo? Kok ora tulkiyem apa-apa ngono lho ya niki ya. Lho maka jernih ora kalau jernih niku enak. Dadi mboten ribet. Terus akhirnya Sayyidina Husain di anak Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin di anak Sayyid Muhammad Bakir, tambah doh di anak Sayyid Ja'far Shadiq, tambah tebe ya ada putra naminipun Sayyid Ali Uraidi, tambah tebe di putra naminipun Sayyid Muhammad, tambah doh yang Arab di putra naminipun Sayyid Ubaidillah, tambah doh di putra naminipun Sayyid Isa An-Naqib, tambah doh di putra naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir hijrah teng Yaman. Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu anak namini Sayyid Alwi, tambah doh di anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi di putra namini pun Sayyid Ali Khalik Qasam, tambah doh di putra namini pun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah tebe di putra namini pun Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah tebe di putra Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Lalu di putra namini pun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Cempo. Lateng Cempo duwe murid, duwe putra naminipun Sayyid Muhammad sampai Pasih, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir medun tanah Jawa. Lah wong Jawa wong ora duwe alibak, tak duwene hono coroko. Mula ngarani Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir kangelan metune Syekh Jumadil Kubro udud iki. Lelena, lah ketika Syekh Jumadil Kubro mlebu mriki niki ngadepi masyarakat sing beda. Tengri kok ayu-ayu ganteng-ganteng mriki pesek-pesek rembes tapi pinter-pinter mampu membuat kerajaan besar jenenge Majapahit, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Lho iki petok iki bingung iki lho. Cilik-cilik rembes-rembes tapi pinter-pinter. Piye iki? Jak muni Allah widi. Jak muni salat wis duwe sembahyang. Jak muni ngaji wis duwe santri, jak muni syaikhun ustadzun wis duwe kiai. Critani surga banyune milih wong mriki ra patek seneng wong banyu milih wis neng ndi-ndi. Critani swarga wowoane kathah teng mriki ra patek tertarik wong teng sawah ciplukan mawon ka. Kathah lho ya berat makane aja sembrono sampean. Makane sing teko rene niku bukan orang sembarangan karena ketemu dengan peradaban yang sangat maju. Wong ngukure iku gampang lho awak dhewe iki maju. Nggih ta? Apa sih yang diceritakan oleh orang Eropa? Eropa punya cerita Cinderella. Kene yang duwe cerita bawang putih, bawang merah duwe padha. Kono duwe cerita namine Romeo Juliet, kene duwe cerita Roro Mendut Prana Citra, duwe cerita Ande-ande Lumut, di Citra Panji Asmoro bangun lengkap. Kono duwe cerita jenengane Samson kene duwe cerita Bandung Bondo. Oh so. Kono duwe cerita jenengane kura-kura ninja kene duwe cerita kancil nyolong ti. Timunung lengkap lo apa sih yang kita ndak punya? Lah ukuran teknologi mudah. Wong Arab niku alat musike terbang. Terbang niku saking kayu campur kulit wedhus gampang gawene karek ngethok wedhus karek mbleh. Eropa punya alat musik jenenge gitar, kayu dan tali gampang gawene. Tapi Nusantara waktu wali dateng, saya cuma Tilkubro dateng punya alat musik jenenge gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ojok sembrono iki bangsane dhewe cilik-cilik pesek-pesek iya. Tapi akalnya, cerdasnya luar biasa. Omong sa omong wong Arab ya bingung ngadepi wong Jawa. Wong Arab ngejak mangan, terus wong Jawa mangkirin. Terus niku nek sesek teng sawah niku jenengane pari. Nek pun dipanen jenenge gabah. Wite jenenge damen. Lah nek pun digiling nembe jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir, nek didang ra ditutup jenenge sego. Lah nek digondol cecek siji jenenge upa, dibuntel godhong jenenge lontong, buntel janur jenenge kupat, ora di apa diublek-ublek jenenge bubur, lali ngangkat cilite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karak. Lho nek sampean mek muni rus ngono tok, lho ngono wong angel. Eropa rice yang Arab muni ayo tiba iki sakoto ya wong Jawa delok sik tibane nek mengarep nyungsep lambene lemah tok nyosop nek uwel ngono njung kel nek ungu plung julungup nek mengburi ngep blak nek mrene glem kono nameng sakoto ngono tok dadi bahasa aja beda kita ini. Berat memang ndak main-main para wali mbiyen niku. Kono Naum Eropa Slipi, Jawa seje, nek Pak Bupati Nendro Sare Tilem kekasih kita bubuk. Wong biasa turu, ane copet batang micek. Ini struktur bahasa yang pasti melewati proses yang sangat panjang jenengane linguistik. Sampeyan ora ngerti ilmu tata bahasa itu beratnya luar biasa. Bahasa dinamikanya paling banyak itu bahasa Jawa paling akeh. Mula bahasa Indonesia ngono petuk basa Jawa mati. Ayo bahasa Indonesia ini susupen apa? Tlusupen lho kene, tlusupen jus ngono. Kunduran trek ngono ya ora iso. Padul Melayu kecirit-cirit ngono sing bahasa Indonesiane apa? Ini baru bahasa. Lah para wali ngadepi wong kaya ngene iki, armada angkatan lautnya mampu menaklukkan Mongolia. Lho. Wadi bangunan-bangunan tinggi sak Borobudur. Ini yang orang kadang tidak lihat, makanya kadang kalau orang enggak lihat ini sangat seneng nyalahkan bangsa Indo. Ini kan duwe apa salah, duwe tumpeng salah, duwe ingkung salah, duwe bedhug salah, duwe merah putih salah, duwe Pancasila salah. Apa yang salah sing ora salah ming raine tok. Ini penting. Lho nek tepuk tangan sing banter gak usah sungkan-sungkan. Lho kenapa? Isra Mi'raj ini pelajaran mendudukkan masa lalu. Nabi Muhammad begitu mencintai pendiri bangsanya namanya Nabi Ibrahim. Kita ya wis duwe cinta kepada nenek moyang. Wong Jawa sing apik-apik, simbae sing sae-sae, sing manfaati nggo anak putu wong Jawa ngarani danghyang. Jadi mulo ana danghyang loh gawe. Niki pemimpin agama dan spiritual tur ampuh. Niku lah mulut anak-anak putune sowan jaluk pitutur, jaluk pitudo, pitutur-pitutur ingkang dipun estoaken naminipun pitutur ingkang dipun pundi pundi mulo panggonane jenengane punden, poro sesepuh jenenge pepun pepunden. Wong iki basa Jawa ngono lho, joko disalahno. Lah poro pepunden, poro sepuh, poro dangyang niki anak putune biasane sing wis ado-ado mule setahun pisan niku gawakno panganan sing enak-enak supaya mbahne niki ngerti putune wis sukses. Tekorono gawakno panganan simbahe dijak mangan bareng-bareng. Proses mangan bareng-bareng anak putu karo simbahe niki karo dangyang niki jenengane srodo. Nah mulo nek wis dilakoni jenengane nyat nyadran. Loh, nggih. Lah terus suwe-suwe anak putune niki kelangan simbahe niki, kelangan dangyange niki, mulo tetep moro, tapi akhire gawakno panganan tetep. Lah jenengane wong biyen ya duwe keyakinan simbahe iki rung mati meng pindah alam. Jenengane murca utawa muk muksa, mulo terus nek teko wong bae wis ra ketok ning isih urip, mulo munekke napa nek gawakne panganan merui kaki danyang nini danyang lho. Nah wong basa Jawa nek cara Islam diulangi la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasurun. Wong mati ki ora mati, mulo nek sampean moro ila ruhi ila hadro hadrati. Lah nek wong Jawa merui kaki danyang nini danyang, nek basa Arabe ila ruhi ila hadro ila hadrati. Cuman bedane nek kaki danyang digawakno kopi, digawakno gedang. Ha iki wis ra iso dipangan, Le. Isone dipangan nek sampean pangan bareng-bareng dadi sedekah. Mula upacara srodo diiseni para wali jenenge sedekahan, mula ana sing arani dekahan. Nggih, terus diiseni kalimat thayyibah, mula ana sing arani klimahan. Angger ana panganan teko kiyaine ndonga Allahumma barik. Bentek kok borak barik, mulo tumpeng teko bareng bareng jenenge barian. Begini doa lo kadang niku sih berbekas sampean mikir, orang no gitu tuh nane orang no lah, bang kue cendera meru, meru cenderana. Nah ini budaya ini, neng Arab kono diulangi karo Allah wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Oh cerdang-dangi panganane bang mis. Ken, wong kene niku wis ora perlu diulangi. Wong-wong Jawa niku senengane ngekeki mangan, anggere anak lahir nyeluk tangga mangan, anak rabi nyeluk tangga mangan. Ana tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ra iso mangan ya digakno panganan. Wong pancene wong Jawa niku wis duwe mangan ora mangan kumpul. Mulane nek wis ana wong ngumpul dikeki mangan bareng ana tanggane mati tanggane padha ngumpul kudu dikei mangan sebab awak dhewe niki mangan ora mangan kumpul. Mula nek ra dine mangan ora Jawa. Lho ngono tok kok angel to kadang ya dhewe. Wong sederhana ora usah ribut. Nggih ta? Ha niki mula ta niki sing sing sering niki lah kadang kula sedih niku banser iki banser pakar nusa. Niki lak dilok-lokno mawon akhir-akhir disenengane jaga gereja. Senengane napa? Senengane mbubarno pengajian mboten. Kenapa banser kok jaga gereja? Ya Allah, sampean ora ngerti. Islam niku diulang lakum dinukum waliyadin. Sing rukun antar agama senajano beda-beda. Lah Indonesia Nusantara niki wis tau ngalami perang agama paling gede sak donya taun 820. Antarane Hindu kali Buddha, sing Hindu bangsane jenengane bangsa Sanjaya, sing Buddha jenenge bangsa Silent. Silentra perang paten-patenan gara-gara raja Buddha jenengane apa jenengane Garung utawa Semaratungga. Niki ganase ora umum kaya sakniki ngono biksu Wiratu niku lho sing teng mriko rika. Sampai raja Sanjaya jenenge Panukuh wedi dadi raja kok ndak perang, minggat golek ilmu arsitektur, mulai dikenal jeneng Resi Gunadarma. Akhirnya begitu raja Buddha niki pengen gawe candi ora iso wong bendina perang bodho kabeh. Akhirnya golek arsitek entuk tiyang Hindu namine Panukuh niki kon bangun ke candi, dibangun ke candi namine Sambara Budura sing akhirnya sampean kenal jenengane Boro Budur mula Borobudur niku candi Buddha ning modele candi Hindu soalé sing bangun niku si Panukuh utawa Gunadarma niki. Saking apike hasilé akhire Semaratungga ngolehi anake sing wayu dhewe jenenge Pramodawardhani dinikahi kali Panukuh. Akhire dadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikat Pikatan. Akhire rukun. Bareng wis rukun terus akhirnya sing Hindu njaluk gekke candi, sing ngeyel minta proposal jenengane Resi Kumbayoni teng Jogja gekke Prambanan. Akhirnya rampung sudah. Balaputra Dewa Wangsul teng Palembang sudah tahu jangan sampai ribut masalah agama, bangsa akan hancur, maka Sriwijaya menjadi besar. Sindok pindah teng Jawa Timur dados cikal bakal Kadiri kali Singosari, sudah tidak boleh lagi ribut masalah agama. Mula Singosari zaman Kertanegara mampu menaklukkan Mongolia, jadi besar karena wis ra ribut perkara agama. Majapahit tidak boleh terulang lagi, jangan sampai ada ribut masalah agama. Maka ada kesepakatan antar bangsa, antar suku dan antar agama, dikenal dengan kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika. Maka saling menjaga, Majapahit menjadi besar. Dadi nek saiki ana keributan banser sampai jaga gereja, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Lho. Yene iki kudu dingerteni dadi dadi ora kok. Lho iki lho mulo sampean niku ya melu Islam niku ora kok bisa asal melu ngono. Ana sing melu Islam niku iso petuk nabi. Nah wong sing melu Islam petuk nabi jenenge sahabat. Wong sing melu nabi ra petuk nabi, ning petuke sahabat jenenge tabi'in. Lah wong sing ra petuk sahabat petuke tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe iki meluk nabi petuk sapa? Petuke ulama. Mula jenenge nameng Nahdlatul Ulama. Yo ngono to. Nek sampean jenenge sahabat nggih organisasi Nahdlatul Sahabat. Sahabat, sampean kok tabiin lah do tu tabiin. Nah berhubung meng kelasnya muridnya ulama warasatul ambia, yo nameng nah do til ulama. Mula nah do til ulama neng ulang yo tak sangelangel. Ahli sunnah nabi wal jamaah nabi sahabat wal jamaah sahabat tabiin. Nabi tiang Arab. Kita nih dahar ngaji trici tiga wong sing di dahar kurma karo roti awak dhewe mangan nih soto. Sing padha napa dongane tok Allahumma barik lana. Nek mangan soto kok nyuntuh sing tiga jari kocar ka kacir ngono. Tegrika rasnya semit, mriki ras mongoloid, mriko de jenggot, mriki mboten mulo kiai mriki ora ribut perkara jenggot. Lha ngene iki lho dirono tawon dirono ta mula dene iki murid ulama gitu. Saya Jumatil Kubro duwe murid, duwe anak gitu, duwe anak naminipun Ibrahim pindah Palang Tuban, di anak naminipun Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel duwe anak namine Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang duwe anak, duwe murid naminipun Raden Syahid Sunan Kali Joko. Lah niki sing iso mlebet pedalaman termasuk tekan Bedion duwe anak murid jenengane Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Lho yo lah Sunan Geseng niki duwe anak murid termasuk jenengane Mbah Ki Ageng Selo. Mbah Ki Ageng Selo. Lah niku sing akhire nurunke para raja. Dunga teniku lah turunkan para raja ana tengane iki gedhe pemanahan wonten jenengane Panembahan Senopati medhun teng Amangkurat. Medhun Sultan Agung terus medhun teng Amangkurat, siji Amangkurat loro, lah medhun anak turun ana sing mlayu teng Mediun, namine Raden Bagus Harun manggon teng Pagotan mriku. Dikenal kanthi jeneng napa Ki Ageng Basa Ria, dan ngeriku ni kucing akhirnya ngedun ke porok kiai dia anak wedok galak isek ketuang jenenge nyak ngalap alap. Dia anak Mbak Makhdum, dia anak Mbak Maklum, dia anak Mbak Tafsiranum, dia anak Mbak Kolyubi, dua anak Mbak Ilyas, Mbak Ilyas dua anak. Nami ini pun Mbak Nafiqoh wedok galak dinikah kali Kiai Hasyim Asy'ari, nikah kali Nyai So, apa dua anak jenenge Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, metu anak Abdurrahman Wahid dadi presiden. Paniku lah saking riku ya termasuk metu apa Mbak Bagus Burhan barang ngeten niki. Teng pomoane teng mriku sedaya. Nggih ta, lho mula mediyoni tanggung jawabe ya abot. Lho abot mriki. Sing tukang gelut niku sumbere ya teking mriku sedaya sing dadi SH kali pagar Nusa niku. Wis sumbere mriku sedaya lho SH pagar Nusa niku. Wong sedaya zaman semanten niku sumbere teng kakange Mbah Nafiqah namine Mbah Rosyidi. Nah Mbah Rosyidi niku manggen teng Tebu Ireng dampingi Mbah Hasyim Asy'ari termasuk sing ketika Mbah Hasyim Asy'ari ra gelem bayar pajak diteken karo Londo, akhirnya Londone njaluk ngapura gara-gara cerobonge pabrik gula cukir meluntir dadi angka 8 niku. Ha wong mriki kok sampeyan ngene nggo nampu-ampu wong Bedion. Mula turunane wong ampu, mula wong Bedion niku nek gelem ngaji ya ampu, ra gelem ngaji ya ampu padha. Lah lha ngeten iki, lha mula dhewe ngekholi kaya ngeten iki cek ora lali ngono lho. Lah awak dhewe niku pangkate namung murite ulama. Dadi ora gampang nyalano wong kelas murite ulama iya ning kene. Ning riko dijubahi, nek mriki nek dijubahi ora dadi wong lunga tandur lunga derep ora dadi. Nek mriko diundang salat dhuwur 11:30 mlebu masjid, iki 11:30 dhuwur tesih teng sawah mulo ngundangi 11:30 lho loro Allahu Akbar Allahu Akbar ing biasa engko kok ora teko-teko ya robbana ora teko-teko ya tombo ati isi ora teko-teko ya ngamuk diuruki anjang-anjang ya teko. Lho mulai iki barange ana ning kadang awak dhewe ora ngerti iki asale ngendi ngono kan ora ngerti kero. Kok ora ngelacak kok iso nek kene modele ngene kono kok modele ngono. Terus salat Allahu Akbar padha. Tapi nek kelas sing sahabat ning kono dipanasi kile mboten kero. Kero nek kelas mriki Allahu Akbar. Rukoe bolong. Ana ting-ting bakso. Bocor kabeh matane bocor kupinge bocor mulo kiai mriki duwe ilmu nambal barso lat wong bocor ya ditambal akhirnya tambal ngangge dzikir la la ilallah la la ilallah ana sing protes dzikir kok gedhek-gedhek aku maca hadis sahabat nek dzikir meneng nek sahabat kan murid Nabi dul meneng atine nang Gusti Allah lho wong kene dijak meneng ya turu. Dhumateng nangil ajane menelaah dhumateng nangil. Napa mriki kok muni soale sing sepuh-sepuh kersane krungu njuk nira nira kelane meneng tok ngene. Tuku apa Mbah tasbih? Lah maca apa Mbah. Beriki poso ya padha kutiba alaikumus siam tapi dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku mboten kutiba ning naumusa imin iba. Satu turune wong poso iku ibadah niku terkenal mulo saking ngapane poso turu kabeh. Akhire kiyaine sepi lunga ning pasar tuku mercon. Ben rame mulane teng mriki nek poso dar. Mulo nyun ngapunten Pak Bupati sesune ana merconan aja ditangkep. Karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah nek teroris sing emang tangkepane meng mercon dar-dorne hiburan. Apa meneh nek ana wong tarwe dimercone seneng. Haji ya beda, muridé Nabi langsung mlebu Ka'bah, muridé ulama ning alun-alun wedi Madinah labaik Allahumma hajjan. Kaene ihram tapi Ka'bahé triplek, ngono biasa. Engko lunga haji diterno sak kampung ning asrama Sukolilo Surah. Boyo pirang bis sing mlebu sing haji mlebu asrama sing ngeterno menggok kebun binatang apa biasa mboten niku lho. Ngene iki lho Islam teng mriki aja ribet. Sampeyan ra tau petuk Nabi. Mula para kiai nduwe tugas ben sampeyan kenal Nabi wong ra tau petuk wong ajarake ado mula dijak nyebut-nyebut Kanjeng Nabi ana sing diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun Gajah. Ya ana. Ane santri niku wong sing teng wingking kula ya enak wong santri. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban. Santri nom sing model anyar. Wassalamun samirun lakini atajandat. Santri model nom nek sing tuwek ya ala ya rabe salam alaika aras tuwek. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah salamun alik nenene ya Rafia. Lho Pak Bupati ngantal itu baca ya ji ya wailal ju ya wailal ju ya wailal ju diwal karami duhai senangnya ya. Lah lama ini ulang enak wong iku paham. Seneng India ya, ya Rasulullah. Salamun alaik ya ra. Lah nyantel. Anfa ya jiratal alami ya tumhi humat anu tumhi lu India lo niku sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak perahu sing Jawa lo ya Allah terus diulangi Habib Syekh cara Yaman ya nyantol wong awak dhewe wong seneng Nabi. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Ha ha ha ha ha. Oh, gok gok ya nana nana. Itu model Arab, model Yaman. Cuman wong Betiun kadang rapati paham, tapi seneng. Akhirnya saking senengi senajan no gak paham teko ning alun-alun go gendero ya henana uwe sak muni-muni ne kita nggih boten kumanan gendero sekermani ayo gendero sleng iya gendero Iwan Fales gendero bal-balan gendero pespa munggah kabeh sarung munggah rakoman rakoman ana apa gendera tangan ngene-ngene pegel ngene-ngene jempol ye. Enggak ada kalau tidak di Indonesia lah iki karakter ciri khas muridnya ulama ora seribut. Lho maka di Indonesia lahir pencinta-pencinta Rasul. Gus Dur seorang alim ahli sastra gawe lagu selawat lho dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'ah amalan salihah. Lha lagune Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Dalailah niku sing nyanyi grupe jenenge ini Awara. Dalailah niku korek terbaik Jawa Timur saking Gresik korek mriki. Nah melok grup Awara sing arang lagu Ahmad dikali Abdul Qadir mulo lagune apik-apik wong sing arang kiai. Nah saiki sing arang lagu kok celuk kabeh. Lagu mumet nendas ana lagu takon. Di mana? Di mana? Di mana? Kemana? Lagu takok iki apa ta? Ngantos Ayu Ting-Tingi bojone ilang iki mboten krasa. Ya Allah. Lah inilah maka pencinta-pencinta Rasul lahir di Indonesia. Sayyid Ali Al-Jufri mengatakan tidak ada negeri di dunia yang melahirkan pencinta-pencinta Rasulullah sehebat Indonesia. Enggak ada. Mula barokah medun. Nah, mula saat ini muncul wong keblong-keblong. Apa itu? Sholawatan ku anta Syamsun anta Badrun. Berlebihan itu. Masa Nabi pada rembulan srengenge. Lah iki wong bentoe. Orang ngerti nek wong seneng itu kalimat-kalimatnya kalimat cinta. Kalimat cinta iku aja didelok teko ilmu fikih bubar. Kalimat cinta itu ada kalimat sanjungan, pasti berlebihan wong kalimat sanjungan. Laku terima suratmu nan lalu penuh sanjungan kata rayu. Syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan mada fatwa pujangga. Lu kan ngono to niku lagu cinta. Lah mulo lagu cinta itu ya berlebihan aja didelok teko ilmu fikih opo bar. Dik, wajahmu seperti purnama. Wow, purnama opo? Ora jerawat tok. Lu aja ngono. Kalau kalimat cinta pasti penuh puji. Ujian, Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha ditulak teko ilmu fikih ya bubar mos ora petu sedino mati. Tapi ini kalimat cinta. Orang kalau cinta bahasanya memang sangat berlebihan, pacar hilang, takok Gusti Allah kok. Pacar hilang ora gelem SMS ning langsung takok pangeran. Lha ini ditulak teko ilmu fikih lah bocah kurang ajar wong pacar hilang kok takok pangeran. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Masa pacar hilang kita kok Gusti Allah. Nah ini kalimat-kalimat keindahan cinta ini seperti ini. Jadi dulu sama apa yang orang ngerti dalile. Napa Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Nek zikir iki nentremke ya. Ah, tapi wong nek jatuh cinta tambah zikir tambah mumet. Ah, dikira wong jatuh cinta ya hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Maka nonton kitab Qishatul Anbiya niku enten kalimat cinta sing ora umum ndap ebate. Kalimat cinta manuk emprit. Manuk emprit ngertos ta nggih? Sing mangan manuk niku lho. Niku ngrayu pacare ning sanding singgasane Nabi Sulaiman. Lali nek Nabi Sulaiman iso ngomong karo manuk. Dek emprit, apa Mas emprit? I love you. Apret, jare emprit wedok. Lho sing emprit ngamuk dek emprit. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, kan kurebut mahkotanya, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lho emprit tok muni ngono Nabi Sulaiman ayo guyu ala prit lambemu. Jawab emprit nopo coba? Ya Sulaiman, mengertilah, jangan begitu. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lha ini melu murid ulama niku murid kiai niku ya sing ngoten niku ono sampe tereng tereng tereng. Sesuk petuk nabi ya gayane seje. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayk. Saking pundi niki anu jeneng nabi king Yaman. Oh ya iku lagu apa? Lagu Yaman. Bareng rombongan Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Nabi takok kondiku keng bedion ning Nabi. Lah iku lagu apa? Perahu layar. Ya Allah ya kana lu indahnya Islami ulama. Maka murid ulama ra ono sing kon onslet karena ngerti kedudukan sebagai muridnya ulama, ngurut gurune gurune gurune tekan sinten, tekan Nabi Muhammad. Begitu tekan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Lu indahnya Islam nih, tidak pernah meninggalkan masalah lalu. Jari Bung Karno, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Begitu sampean ninggal niku konslet sampean. Murite kiai langsung gayane kaya murite nabi, jenggote dingu, cingkrang. Wah, tadi perkara pisan. Aduh ireng, haram, haram, musyrik, salah, musyrik ngene wae. Untung sing teko biyen Wali Songo, Islam dadi ning Indonesia. Coba sing teko Khalid Basalamah bubar pisan. Dari iki lho, iki hakikatipun Isra Mi'raj, amma ba'du. Lho iki lagi mukadimah. Ledereng mulai ngaji kula wong iki lagi amma ba'du, gek pembukaan. Nggih, terusane sok ben mleh. Lah kula dintosi wong saratan kok. Nggih, dintosi kentosan nggih. Nggih kapan-kapan tak teng anu. Nek Pak Bupati duwe hajat tak terusno teng pendopone Pak Bupati. Oke. Okay. Karena ini apa? Mesti dijelaskan nek gak ya dhewe iki bangsane kon onslet itu. Akhir-akhir ini keributan terhadap bangsa dan negara bukan dilakukan oleh politisi tapi oleh kelompok agama. Apa-apa salah. Kabeh salah, ora ana benere wong. Dipimpin Gus Dur salah, Gus Dur ya tukang apa ahli agama didunke. Saiki begitu tuh Pak Jokowi pengen golek wong sing iso ngaji. Lho nek bab ngene iki lha wis blenger ta. Dipimpin wong Islam nek sing model kaya ngoten niku dipimpin Sayyidina Abu Bakar ya ora trimo, mbrontak. Dipimpin Sayyidina Umar biyen ya mbrontak. Dipimpin Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Utsman dibrontak dipateni. Dipimpin Sayyidina Ali ya dibrontak dipateni. Lah sampean isih percaya karo dapuran ngoten niku. Titik-titik nganggo agama wis to. Nek pilkada ya pilkada, nek ndek dhuwit ya ngekeki dhuwit. Lho, terus apa ora oleh? Oleh. Kenapa? Di Indonesia sebelum punya bangsa dan negara, bangsa ini wis duwe jer besuki mawa. Piye ora usah ribet. Boleh. 100.000 kok suap apa to 100.000 kok suap. Ge kemuhe wis ora cukup 100.000. Suap apa ya 20.000, 50.000. Ha nek kiai yo 1 juta. 1 juta lho nggih to. Ini biasa to nek kiai. Ana sing ngaji ngene ya aja 1 juta lho. Dongan nggih to. Ibaratnya kaya ngoten niku nek ngekeki jenderal ya ora kok anu ya pom ngono lah nek ngekeki kopral-koprale ngono ya sepeda motor ngono ae. Lho ini kan pangkat-pangkatan. Lho indah. Tapi ngono iku rasa diseriusi to kita itu guyon sebagai wong Indonesia. Ndak ada mani politik, yang ada adalah jer besuki mawa beo. Nggih. Langge mulai, kalau siap berdebat dengan seluruh pakar negara ini bahwa tidak ada suap untuk urusan apa, urusan pilkada, beli sapi, duit 10.000, 50.000 itu apa? Diku jenengane jer besuki mawa. Ya wis dianggap ngono ae, nek diterima masjid ya sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisyara, ngono kok akhir. Nah ini bangsa punya ukurannya sendiri, punya cara membangunnya sendiri, dan akan kita nikmati sendiri. Yang lain sudah remuk, tinggal kita lah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan percontohan Islam yang ada di Indonesia ini, sing termasuk kulo nih sering keliling teng Londo, teng Pundi menceritakan Islam kita, agar semuanya bisa terima iki loh Islam Indonesia, Islam rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Surah al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina hadzal jalali karam bi ridhaka ya Allah wa syafaati rasulika wa ridhaka ya Allah bi haqqi rabbana inna askan tu dzurriyyati bi watin wa ridhi zan in tabaitikal muharram rabbana li yuqimus salata wa ja'al fitnatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min thamaratil alam yashkurun ijalla auladana dzurriyyatina dalam bidana ahli alilmi alil khair al ibadah al qur'an muslimin qiyamul iman ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatina mana khususan ila ruhi Mbah Bagus Burhan wa ila ruhi Mbah Muhammad Bahrun wal jami usul mafhulim alladzi sabaku nabil iman ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum Allahumma ij'al qabrahum radhan min radil jinan Allahumma ij'al rahmatan fil jami'il qubur nalil Allah Muhammadur Rasulullah bi aqidatil muslimin ma'in irji' ila rabbika radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة ضب علم للضالين آمن إذن صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Disampaikan terima kasih. Demikianlah mauidoh hasanah dari Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Acara ketujuh penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatian, ada sedikit pengumuman, akan diadakan pengajian umum dalam rangka tasyakuran keluarga Bapak Sugiantoro atau Doyok Motor dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1440 Hijriah bersama Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro tanggal 9 Mei 2018 jam 8 malam sampai dengan selesai dengan alamat Desa Kerandekan Utara Perempatan Buluh Showroom Doyok Motor. Terima kasih. Akhiran Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.